Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'di, sualun, pertanyaan, hal yaral munafiqun Allah subhanahu wa ta'ala, apakah orang-orang munafik akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawabu, jawabannya na'am, ya. Fil hadithi ma yadullu ala husuli dhalika fi arasatil qiyamati. Di dalam hadith ada yang menunjukkan terjadinya hal tersebut di arasatul qiyamah, yaitu di padang mahsyar. An Atha ibn Yazid al-Laythi an Aba Hurairah akhbarahu, dari Atha bin Yazid al-Laythi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadanya, anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamati? Bahwasanya sejumlah orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, apakah kalian termudaratkan dalam melihat bulan di malam purnama? Qalu la ya Rasulullah, mereka para sahabah radhiyallahu anhum berkata, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian termudaratkan tatkala melihat matahari sementara tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabah radhiyallahu anhu berkata, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadhalika. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, maka sungguh kalian akan melihat Allah Ta'ala di hari kiamat demikian pula. Yajma'allahu an-nasa yawmal qiyamati. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu Allah ta'ala akan mengatakan, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. barang siapa mengibadahi sesuatu, maka hendaklah ia mengikutinya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syamsa. Maka orang yang mengibadahi matahari mengikuti matahari. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamara. Dan orang yang mengibadahi bulan mengikuti bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawaghita at-tawaghita. Dan orang yang mengibadahi para taghut mengikuti para taghut tersebut. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha. Dan tersisalah umat ini yang padanya terdapat orang-orang munafik. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mendatangi mereka dalam bentuk selain bentuk yang mereka kenali. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Fayaquluna na'udzu billahi minka, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza ja'a rabbuna 'arafnahu. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Lalu mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami sampai Rabb kami datang kepada kami. Maka apabila Rabb kami datang, kami akan mengenalinya. Fayatiyahumullah, fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mendatangi mereka dalam bentuknya yang mereka kenali. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna anta rabbuna. Allah Ta'ala mengatakan, engkau adalah, aku adalah Rabb kalian. Maka mereka pun mengatakan, engkau adalah Rabb kami. Fayattabi'unahu wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannama. Lalu mereka pun mengikutinya, mengikuti Allah Ta'ala, dan dibentangkanlah sirat di antara dua punggung neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melewati sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusulu. Dan tidaklah berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. dan doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Asyhadu fi qawlihi wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha. Intinya adalah dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, dan tersisa umat ini yang padanya terdapat orang-orang munafik. Su'alun, pertanyaan. Qauludz-Dzahabi ta'liqan ala qaulil Karabisi, lafzi bil Qur'ani makhluqun wa annahu min babi saddidz-dzari'ati, hadzara minhu al-Imam Ahmad. Ucapan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memberikan catatan terhadap ucapan Al-Karabisi, lafzi bil Qur'an makhluk. Pengucapanku terhadap Al-Qur'an makhluk, dan bahwasanya itu dalam rangka menutup celah. Al-Imam Ahmad memperingatkan dari ucapan tersebut. Sebelum kita baca penjelasan dan jawaban dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, perlu kiranya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa orang-orang Jahmiyah, demikian pula orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk berdasarkan keyakinan mereka bahwa kalamullah makhluk. Kalamullah adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Maka demikian pula Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Adapun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Al-Quran termasuk di antara ucapan Allah Ta'ala. Ucapan Allah banyak, di antaranya Al-Quran. Dan ucapan Allah termasuk di antara sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sifat Allah Azza wa Jalla melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sesuatu yang Allah ciptakan, bukan makhluk. Maka Al-Quran menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ucapan Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Adapun orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan, bukan sesuatu yang Allah ucapkan. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan Al-Quran misalnya pada udara, sehingga bisa didengar oleh Jibril dan seterusnya. Nah, tatkala orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah mereka memiliki kesempatan untuk menampakkan mazhab mereka tersebut, mereka tampakkan, mereka dengan terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Namun kemudian datang suatu masa di mana mereka lemah, terpojokkan dan tersudutkan. dengan menguatnya ahlu sunnah, maka mereka pun tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, sehingga muncullah kalimat seperti ini dari mereka, lafzi bil Quran makhluk, dalam rangka menyamarkan madhab mereka. Apa makna kalimat ini, lafzi bil Quran makhluk? Ini adalah kalimat yang mengandung dua kemungkinan makna, yang satu hak, yang satu batil. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan lafzun di sini adalah talaffuzun, yaitu perbuatan mengucapkan. Sehingga makna kalimat ini, perbuatanku mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Kalau ini yang dimaksud, ini benar, karena perbuatan hamba makhluk, perbuatan hamba adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Kemungkinan makna yang kedua, yang dimaksud dengan lafzun di sini adalah malfuzun, yang diucapkan. Berarti makna kalimat ini, Al-Quran yang aku ucapkan makhluk. Inilah dia madhab Jahmiyah Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Sehingga makna yang kedua ini batil. Nah, karena kalimat ini mengandung kemungkinan makna yang hak dan makna yang batil, maka para ulama memperingatkan dari mengucapkan ucapan semisal ini. Di antara yang memperingatkan darinya, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, sekarang bagaimana ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari kalimat lafzi bil Quran makhluk ini? Di dalam naskah yang ada di hadapan saya ada catatan kaki yang menukilkan ucapan Adz-Dzahabi. Kita baca sedikit. Qala Adz-Dzahabi fi Siyari. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan di dalam Siyar A'lamin Nubala, wala raiba anna mabtada'ahu al-Karabisiyu wa harrarahu fi mas'alati at-talaffuzi wa annahu makhluqun huwa haqqun, lakin abahul imamu Ahmadu li'alla yatadharra'a bihi ilal qawli bi khalqil qur'ani fasaddal baba. Kata al-imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada keraguan bahwasanya apa yang diada-adakan oleh Karabisi dan yang ia tulis dalam permasalahan talaffuz, dan bahwasanya talaffuz tersebut makhluk, yang dimaksud ucapan lafzi bil Quran makhluk, itu merupakan kebenaran. Akan tetapi Al-Imam Ahmad menolaknya agar tidak dijadikan sebagai wasilah menuju pendapat bahwa Al-Quran makhluk. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menutup pintu ini. Nampak dari penukilan ini bahwa Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah membenarkan ucapan Al-Karabisi, lafzi bil-Quran makhluk. Nah sekarang kita baca penjelasan Al-Syekh Rabi' hafizahullah. Al-jawabu jawabannya. Af'alul ibadi makhluqatun. Perbuatan-perbuatan para hamba makhluk. Al-Qur'anu kalamullahi. Sementara Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Tuliya bil al-suni wa hufiza fil qulubi aw kutiba fil masahifi bil midadi wa fil waraqi. Huwa kalamullahi. Al-Quran dibaca dengan lisan-lisan, dihafal di dalam kalbu-kalbu, atau ditulis di dalam mushaf-mushaf dengan tinta, dan di lembaran-lembaran kertas. Al-Quran tetaplah ucapan Allah. Kalamullah fil al-suni wa kalamullahi fil masahifi wa kalamullahi fis suduri huwa kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa laysa bimakhluqin. Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla di lisan-lisan. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala di dalam mushaf-mushaf. Dan Al-Quran adalah ucapan Allah di dalam dada-dada. Al-Quran adalah ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan makhluk. Yaitu sama saja apakah Al-Quran itu diucapkan, ditulis, dihafal. Al-Quran tetaplah ucapan Allah, bukan makhluk. Wa ya'ni at-tilawatu ghairul matluwi, yaitu perbuatan membaca berbeda dengan yang dibaca. Wa tilawatu hiya fi'lul makhluqi, perbuatan membaca adalah perbuatan makhluk. Wa af'alul ibadi makhluqatun, dan perbuatan para hamba makhluk. Lakin la yambaghi an yaqula adh-dhahabiyyu huwal haqqu, la yambaghi. Akan tetapi tidak sepantasnya adh-dhahabi mengatakan bahwa ucapan lafzi bil Quran itu merupakan kebenaran. Tidak sepantasnya. Kaifal haqqu wa huwa mabniyun 'alal batili, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu merupakan kebenaran padahal ucapan tersebut dibangun di atas kebatilan. Fala yambaghi an yastakhdimal 'abdu hadzal lafdhal muhima alladhi ya'khudhuhu al-jahmiyyatu dhari'atan ila al-qawli bi khalqil qur'ani. Maka tidak selayaknya seorang hamba menggunakan lafaz ini, yaitu lafzi bil Qur'an makhluk, yang menimbulkan sangkaan yang batil, yang orang-orang Jahmiyah mengambilnya sebagai wasilah menuju pendapat bahwa Al-Quran makhluk. Li'anna al-lafza ya'ti bima'na malfudhin, ya'ti bima'na al-masdari, wa ya'ti bima'na al-malfudhi. Karena kata lafaz datang bermakna yang diucapkan, datang pula bermakna masdar, dan datang bermakna yang diucapkan. Yang dimaksud masdar adalah perbuatan mengucapkan. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan, kata lafzun bisa bermakna perbuatan mengucapkan, bisa bermakna yang diucapkan. Li'annahu lafzun mujmalun. Karena kata lafaz merupakan sebuah kata yang masih global, mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Wa qad yuradu bil malfuzi huwal qur'anu kalamullahi. Dan terkadang dimaksud dengan kata lafaz yang diucapkan, yaitu Al-Quran, ucapan Allah Azza wa Jalla. Faka'annahu tawassala ilal qawli bi khalqil Qur'ani tahta sitari hadhal lafzi. Lafzi bil Qur'ani makhlukun. Maka seakan-akan Al-Karabisi ingin untuk sampai kepada pendapat bahwa Al-Quran makhluk di bawah penutup ucapan ini, lafzi bil Quran makhluk. Li'annahu idza kanat kalimatu lafzin tutlaqu 'ala al malfuzi wa tutlaqu 'ala al masdari alladhi huwa al lafzu fayattakhidhu hadha al mubtadi'u minhu adz-zari'ata yatawassalu biha ila al-qawli bi khalqil qur'ani. Karena tatkala kata lafaz terkadang disebutkan bermakna yang diucapkan, terkadang disebutkan bermakna masdar yaitu perbuatan mengucapkan, maka ahlul bid'ah ini, yaitu Al-Karabisi, mengambil darinya wasilah yang ia ingin sampai dengannya menuju pendapat bahwa Al-Quran makhluk. Fahadha laisa haqqan sirfan madama yutawassalu bihi ilal batili. Maka ucapan lafzi bil Quran makhluk ini bukanlah kebenaran yang murni selama ia dijadikan wasilah menuju kebatilan. Li'annahu yahtamilu an yakuna arada bihi annal Qur'ana makhlukun. Karena ucapan tersebut mengandung kemungkinan bahwa Al-Karabisi maksudkan dengannya bahwa Al-Quran makhluk. Fadzahabiyu ghafarallahu lahu fihi tasamuhun fi ta'birihi. Maka Adz-Dzahabi rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau, padanya terdapat kelonggaran pada ungkapannya. Li'anna hadha al-lafza yashtamilu ala haqqin wa batilin. Karena ucapan ini, lafzi bil Qur'an makhluk, mengandung kebenaran dan kebatilan. Wa dhari'atin ilal batili. Dan mengandung wasilah menuju kebatilan. Fala yuqalu fihi haqqun. Maka tidak dikatakan pada ucapan tersebut bahwa ucapan tersebut merupakan kebenaran. Wa anna mafhumahu anna ahmada qad yakunu ala batilin. Dan bahwasanya yang difahami dari ucapan Adz-Dzahabi bahwa Al-Imam Ahmad bisa jadi berada di atas kebatilan. Bainama ahmadu alal haqqi. Padahal Al-Imam Ahmad berada di atas kebenaran. li'annahu ra'a saddadz dzari'ati. Karena Al-Imam Ahmad berpendapat untuk menutup celah yang menghantarkan kepada pendapat bahwa Al-Qur'an makhluk. Limadza yara saddadz dzari'ati? Kenapa beliau berpendapat untuk menutup celah ini? Li'anna lafza awalan muhtamilun. Karena ucapan lafzi bil Qur'an yang pertama mengandung kemungkinan hak maupun batil. Wathanian yang kedua, hadzal lafzu ma'ahtimalihi yastaghilluhu al-jahmiyatu ila tawassuli ila al-qawli bil-kufri wa huwa anna al-qur'ana makhlukun. Yang kedua, ucapan ini lafzi bil-qur'an makhluk bersamaan dengan ia mengandung kemungkinan hak dan batil, orang-orang Jahmiyah memanfaatkannya untuk sampai kepada pendapat kekafiran, yaitu bahwa Al-Qur'an makhluk. Wa rahimallahu Ahmad, dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ahmad, ma afqahahu, betapa faqihnya beliau. Fal haqqu insyaallahu ma'a Ahmad, maka kebenaran insyaallah bersama Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf atas tambahan waktu beberapa menit. Tafadhalu wa barakallahu fikum.